bank-bank syariah apakah sudah bersih dari riba? Sebatas yang saya tahu masih ada praktek-praktek riba di sana, mungkin dengan beberapa nama dan istilah yang berbeda. Namun dari beberapa hal yang disampaikan kepada saya, masih ada praktek-praktek riba di sana.